إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد معاشر المسلمين عباد الله pada hari ini bulan Ramadan telah meninggalkan kita. Berbagai amalan-amalan saleh, siam di bulan suci Ramadan, qiyam di bulan suci Ramadan, tilawatul Quran di bulan suci Ramadan, nampaknya sulit untuk dipertahankan setelah meninggalkan bulan suci Ramadan. Tiada harapan bagi kita semua melainkan panjatan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah apa yang datang dari kami. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana. Ya Allah, terimalah apa yang datang dari kami. Salat kami, siam kami, qiyamul lail kami. Jadikanlah semua itu sebagai amalan-amalan saleh yang diterima di sisimu ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin ibadallah, di pagi hari yang cerah ini gema takbir membahana. Di pagi yang cerah ini kaum muslimin memuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengumandangkan takbir, takbir kebesaran, mengumandangkan takbir, takbir wahdaniyah, mengumandangkan takbir, takbir pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini kaum muslimin merayakan hari raya Idul Fitr sebagai penutup dan pelengkap dan penyempurna dari amalan besar yang telah mereka kerjakan di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan Idul Fitr untuk kaum muslimin bergembira, untuk kaum muslimin bersenang-senang, untuk kaum muslimin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan yang Allah berikan selama berada di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, dewasa ini dunia digemparkan oleh isu terorisme. Di berbagai negeri, tidak hanya di negeri kaum muslimin, di negeri-negeri kafir, berbagai peledakan-peledakan terus-menerus terjadi, seakan saling berkejar antara satu peledakan dengan peledakan yang lainnya. Peledakan-peledakan, bombunuh diri, pembunuhan-pembunuhan secara senyap dilakukan oleh kaum teroris. Kaum teroris, mereka adalah orang-orang Khawarij gaya baru. Kaum teroris yang hanya berbekal semangat yang berlebih, emosi yang tidak terkontrol, tanpa bimbingan ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Mereka meyakini berbagai aksi teror yang mereka lakukan merupakan jihad fi sabilillah, merupakan perjuangan li'la kalimatillah, perjuangan untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal ma'asyiral muslimin, apa yang mereka lakukan bukanlah jihad fi sabilillah. Apa yang mereka lakukan bukan perjuangan li'la kalimatillah. Justru yang mereka lakukan adalah mencoreng wajah Islam. Yang mereka lakukan adalah menebarkan kebencian terhadap Islam. Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam dinur rahmah. Islam rahmatan lil alamin. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan rahmat bagi alam semesta ini. Islam yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam adalah agama kasih sayang. Islam yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam bukan agama yang mengajarkan kepada pembunuhan, penghancuran. Bukan agama yang mendidik dan mendoktrin perilaku sadis dan kejam. Akan tetapi Islam yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam adalah Islam yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Islam yang menjunjung tinggi budi pekerti yang luhur. Islam yang sangat benci terhadap perilaku-perilaku yang kejam, perilaku-perilaku di luar kemanusiaan. Islam mengajarkan agar seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya engkau berbuat baik. Di antara kaum teroris terjadi pada tahun lalu dua orang anak yang kembar dengan tega membunuh ibunya, berusaha membunuh ayahnya dan segenap keluarganya karena telah bercokol pada benaknya dan keyakinannya akidah teroris. Mereka berdua mengkafirkan ibunya, mengkafirkan ayahnya, mengkafirkan saudara-saudaranya, sehingga manakala ada kesempatan berusaha untuk membunuhnya. Islam sangat jauh dari itu semua. Islam mengajarkan seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan Islam melarang perbuatan durhaka terhadap kedua orang tua. Islam memerintahkan agar umatnya menghormati tamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya menghormati tamunya. Islam melarang seseorang menyakiti tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jara. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya. Islam yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam mengajarkan agar yang muda menghormati yang lebih tua, dan yang lebih tua menyayangi yang lebih muda. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwakkir kabirana. Bukan bagian dari kami seseorang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati, tidak memuliakan yang lebih tua. Islam memerintahkan rakyat agar menghormati penguasa, agar menghormati pemerintahnya, menjalin ketaatan fil ma'ruf dalam hal kebajikan, melakukan at-ta'awun alal birri wat taqwa, bekerja sama dalam hal kebajikan dan ketakwaan dengan pemerintah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah, dan taatlah kalian kepada pemimpin, kepada penguasa kalian. Sebagaimana pula Islam memerintahkan agar penguasa, agar pemerintah menyayangi rakyatnya, bersikap adil terhadap rakyatnya. Rasulullah alaihi salatu wassalam menggolongkan seorang pemimpin yang adil termasuk dari salah seorang, termasuk seseorang dari 7 golongan yang kelak di hari kiamat mendapatkan naungan, di mana tidak ada naungan melainkan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Islam yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam mengajarkan untuk berbuat baik dengan binatang. Rasul alaihi salatu wassalam menegaskan, fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha falyuhidd ahadukum syafratahu walyurih dzabihatah. Jika salah seorang dari kalian menyembelih, hendaknya menyembelih hewan dengan cara yang terbaik. Hendaknya seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan membuat nyaman hewan yang disembelih. Itulah Islam yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Bahkan Rasul alaihi salatu wassalam menegaskan, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ar-rahimun, orang-orang yang mempunyai belas kasih, yang mempunyai jiwa kasih sayang. Yarhamuhumur rahman, Allah ar-rahman, zat yang maha pengasih, akan memberikan kasih sayangnya kepada mereka. Irhamu man fil ardi, tebarkanlah kasih sayang kepada penduduk bumi. Yarhamukum man fis sama, niscaya Allah zat yang di langit akan mencurahkan kasih sayang kepada kalian semua. Ma'asyiral muslimina ibadallah, dengan demikian Islam yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam sangat jauh dari prinsip-prinsip terorisme. Islam yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan disampaikan oleh para sahabat yang mulia adalah Islam yang sangat bertentangan dengan terorisme dan aksi-aksi terorisme. Kalau kita melihat sejarah, cikal bakal kaum teroris hari ini, sungguh mereka telah ada di masa para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam masih hidup. Kelompok Khawarij, merekalah cikal bakal dan nenek moyang kaum teroris hari ini. Apa yang mereka lakukan tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh teroris hari ini. Yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Mereka membunuhi orang-orang Islam dan membiarkan orang-orang penyembah berhala. Kaum Khawarij di masa itu, walaupun mereka hidup di tengah-tengah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, namun prinsip-prinsip mereka, pemahaman mereka, ideologi mereka, manhaj mereka di dalam beragama ini tidak berada di atas prinsip para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka menggunakan ayat-ayat Al-Quran, mereka menggunakan hadis-hadis Nabi sebagai dalil, namun mereka tidak memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi dengan pemahaman yang benar. Tidak memahaminya dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dengan demikian, terjatuhlah mereka ke dalam kesesatan. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika mendatangi perkampungan mereka, berdialog dengan mereka, menegakkan hujjah terhadap mereka, di antara pertanyaan yang beliau ajukan adalah, apakah di antara kalian ada seorang sahabat Nabi? Mereka menjawab, tidak ada satu orang pun dari sahabat Nabi yang bersama kami. Dalam kondisi penampilan mereka adalah penampilan ahlul khair. Penampilan mereka adalah penampilan orang-orang yang agamis. Nampak athar, bekas-bekas ibadah pada tubuh mereka. Mereka orang-orang yang rajin mengerjakan salat. Malamnya diisi dengan qiyamul lail. Siangnya diisi dengan siam, dengan puasa, dengan qiraatul Quran. Penampilan zahir mereka nampak sebagai orang yang fanatik terhadap agama ini. Namun Rasulullah alaihi salatu wassalam jauh-jauh hari telah menegaskan, yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari pokok-pokok agama ini sebagaimana melesatnya anak panah dengan sangat kuat hingga menembus tubuh hewan buruannya. Kaum Khawarij di masa itu telah melakukan pembunuhan-pembunuhan secara sadis dan kejam. Tidak segan-segan untuk membunuh, tidak segan-segan untuk merobek perut wanita hamil dan mengeluarkan janin yang ada di dalamnya. Tidak segan-segan untuk membunuh manusia-manusia terbaik di masa itu. Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau salah satu korban dari target operasi kaum Khawarij. Sungguh, perjalanan mereka ini menunjukkan jauh dari jalan dan prinsip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Prinsip mereka prinsip yang menyimpang. Prinsip mereka bukan prinsip Islam yang benar. Secara turun-temurun prinsip ini diwariskan generasi demi generasi. Generasi Khawarij demi generasi Khawarij berikutnya. Dan terus hingga akhir zaman, dan akan bergabung akhir mereka bersama Dajjal di akhir zaman nanti. Demikianlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ahlu sunnah wal jamaah, as-salafiyun adalah orang-orang yang sangat jauh dari prinsip-prinsip terorisme dan radikalisme. Ahlu sunnah wal jamaah, as-salafiyun adalah orang-orang yang berada di garda terdepan untuk mewaspadai dan memerangi pemikiran-pemikiran khawarij, pemikiran-pemikiran terorisme. Ahlu sunnah wal jamaah, as-salafiyun, adalah orang-orang yang telah banyak berbuat di berbagai penjuru negeri untuk memberikan pencerahan tentang kesesatan pemikiran mereka, memberikan pencerahan terhadap kaum muslimin tentang bahayanya ideologi teroris tersebut, termasuk di negeri kita, negeri Indonesia ini. Kita tahu di negeri ini telah berkali-kali diguncang aksi-aksi teror. Tidak hanya hari-hari ini saja, sejak tahun 80-an peledakan-peledakan itu telah terjadi. Ini semua mengingatkan kita bahwa sungguh benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, bahwa orang-orang khawarij, orang-orang teroris ini terus akan bersambung satu demi satu, generasi demi generasi, saling melanjutkan tokat estafet, satu demi satu, masa demi masa, hingga kelak di akhir zaman mereka bergabung dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Ma'asyiral muslimin ibadallah, perlu diketahui di antara kaum muslimin di dalam menyikapi aksi terorisme ini telah bersikap berlebihan, tidak merujuk kepada Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, tidak merujuk kepada pemahaman para sahabat ridwanullah alaihi majma'in, tidak merujuk kepada ulama-ulama sunnah, sehingga menyikapi terorisme, menyikapi ekstrem kanan ini dengan ekstrem kiri, menebarkan prinsip-prinsip liberal, prinsip-prinsip yang jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, prinsip-prinsip yang akan mengantarkan seorang muslim kepada kekafiran, prinsip-prinsip yang akan meruntuhkan sikap al-wala wal bara dari jiwa seorang muslim. Oleh karena itu, tidaklah benar menyikapi ekstrem kanan, menyikapi aksi terorisme dengan liberalisme. Tidak benar menyikapi ekstrem kanan dengan ekstrem kiri. Tetapi menyikapi semua itu dengan ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Menyikapi semua itu dengan ilmu yang diwariskan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sungguh berbeda manakala menyikapi aksi terorisme dengan ilmu yang datang dari Rasulullah dan para sahabatnya, dengan menyikapinya dengan akal, dengan perasaan, dengan logika. Masing-masing adalah sikap, namun hasilnya berbeda manakala menyikapinya dengan ilmu yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Maka kesudahannya adalah keselamatan, kesudahannya adalah ketenteraman, kesudahannya adalah kelurusan dalam manhaj, kesudahannya adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manakala menyikapinya tidak dengan itu semua, menyikapinya dengan perasaan, menyikapinya dengan rasio, menyikapinya dengan akal belaka, dengan emosi belaka, maka tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan semakin bertambah masalah, semakin menggurat prinsip-prinsip terorisme di satu sisi, dan berikutnya menggurat pula di tengah masyarakat prinsip-prinsip kebatilan semacam prinsip liberal dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tahun lalu di bulan suci Ramadan, di al-ashrul awakhir, kaum teroris berusaha untuk melakukan peledakan di Masjid Nabawi. Dan pada tahun ini mereka berusaha untuk melakukan peledakan di Al-Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik terhadap pemerintah Saudi Arabia untuk mengendus mereka dan mengepung mereka di tempat yang tidak jauh dari Al-Masjidil Haram. 5 orang dari mereka, salah satunya adalah wanita. Dan yang satu lagi, ketika hendak ditangkap, meledakkan diri mereka. Sehingga tempat tinggal yang mereka bersembunyi padanya hancur. Cobalah perhatikan, akal sehat mana yang bisa mengatakan bahwa perbuatan mereka adalah jihad fi sabilillah? Akal sehat mana yang mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan adalah perjuangan untuk menegakkan kalimat Allah? Ayah dan ibu dibunuh. Al-Masjidil Haram berusaha untuk dilakukan peledakan di dalamnya dalam kondisi kaum muslimin sangat banyak di Mekah. Duyufur Rahman melakukan i'tikaf, melakukan umrah. Mereka hendak melakukan peledakan di situ. Demikian pula tahun lalu, tidak jauh jarak mereka dengan Masjid Nabawi, mereka meledakkan diri. Sungguh yang demikian ini sangat jauh dari prinsip-prinsip Islam yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dan ini semua merupakan tantangan bagi kita talabatul ilm. Tantangan bagi kita semua. Yang pertama, membersihkan Islam yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam, membersihkan citra ahlu sunnah wal jamaah, membersihkan as-salafiyah dari kotoran-kotoran perilaku mereka itu. Islam yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam, ahlu sunnah wal jamaah, as-salafiyah sangat memerangi apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan? Mencoreng wajah Islam. Apa yang mereka lakukan? Benar-benar merusak dan penghancuran terhadap mental umat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita yang hidup di masa ini telah mendapatkan berbagai pemikiran, berbagai aksi yang sungguh jauh dari jalan yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Semakin ke depan ada kemungkinan ujian-ujian yang akan dialami oleh generasi-generasi pelanjut kita, anak-anak kita jauh lebih besar. Maka tidak ada jalan yang lebih utama untuk kita tempuh melainkan al-mujahadah, al-ijtihad wal-mujahadah fi talab al-ilm. Bersungguh-sungguh untuk terus menuntut ilmu. Menuntut ilmu tiada putusnya. Walaupun seseorang sudah mempunyai ilmu yang banyak, seseorang telah menjadi ustaz, seseorang telah menjadi syekh, menuntut ilmu tiada batasnya. Terus dengan ilmu yang senantiasa dikaji dan dipelajari. Kemudian ilmu tersebut diamalkan dengan baik dan benar, ilmu yang datang dari Rasulullah dan para sahabatnya, maka akan mewarnai pemikiran kita, mewarnai akidah kita, mewarnai amalan-amalan kita. Dan sebagai upaya berbekal diri untuk datangnya Nasrullah, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita yang berada di ma'had, yang mungkin baru masuk tahun pertama, tahun kedua, mulai dari tingkatan yang kecil, tingkatan yang rendah, tingkatan TA, tingkatan MTP, terus hingga tingkatan i'dadi takhassus, bersemangatlah untuk talabul ilm. Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menjanjikan, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, ilmu yang diwariskan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan baginya jalan untuk menuju al-jannah. Talabul ilm tidak terbatas bagi kalangan rijal, tidak terbatas bagi yang berstatus sebagai tulabul ilm, berstatus sebagai santri, sebagai pelajar. Talabul ilm juga berlaku bagi kaum wanita, berlaku bagi nisa. Hendaknya nisa kita, anak-anak kita, ummahat kita, menjadi wanita-wanita yang semangat dalam talabul ilm, dan semangat di dalam mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan. Ilmu yang didapat dijadikan sebagai bekal termulia untuk berkhidmah terhadap suaminya, untuk taat, patuh dan tunduk terhadap suaminya fil ma'ruf. Ilmu yang dipelajarinya menjadikannya sebagai ibu rumah tangga yang betul-betul mengayomi putra-putrinya, betul-betul sebagai penyejuk keluarga, betul-betul sebagai air dalam kehausan. Jangan kemudian ilmu yang didapat justru dijadikan hujah untuk melawan dan menentang suaminya. Jangan kemudian ilmu yang didapat dijadikan alasan untuk malas melakukan kegiatan dan aktivitas rumah tangga dengan alasan murajaah, alasan menghafal berbagai tugas rumah tangga terbengkalai. Tidak, justru dengan ilmu yang benar dan pengamalan yang benar akan menjadikan jiwa kaum wanita sebagai wanita yang salihah, wanita yang ta'i'ah, wanita yang betul-betul memperhatikan hak suami dan memperhatikan hak anak-anaknya. Ma'asyiral muslimin ibadallah, alhamdulillah saat ini, hari ini, kita berada di lingkungan ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk punya ma'had, memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa belajar di ma'had kita, memberikan kemudahan bagi anak-anak kita sejak usia dini bisa belajar di ma'had kita. Nikmat yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita, yang semua itu sebagai sarana untuk at-tamassuk bis-sunnah, sebagai wasilah untuk at-tamassuk bis-sunnah, berpegang teguh dengan sunnah. Tidaklah kita mencari ilmu, tidaklah kita mempelajari ilmu, melainkan agar kita berada di atas jalan yang benar. Di atas jalan yang benar, di atas bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, yang dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala meridai kita. Sehingga manfaatkanlah nikmat besar ini dengan sebaik-baiknya. Mutazawijun yang tinggal di sekitar ma'had, manfaatkan durus yang ada di ma'had untuk belajar. Manfaatkan kedekatan dengan lingkungan ilmu dan ahlul ilm untuk belajar. Sebelum datang suatu masa manakala antum dijauhkan dari nikmat yang besar ini. Lebih-lebih lagi para talabatul ilm yang sudah berada di dalam ma'had, bersungguh-sungguhlah di dalam talabul ilm, bersabarlah di dalam menghadapi berbagai rintangan dan ujian dalam talabul ilm. Semua orang hidup akan mengalami ujian dan cobaan. Tidak ada orang hidup di dunia ini tanpa ujian dan cobaan. Sehingga berbagai rintangan di dalam talabul ilm, makanan yang kurang enak, tempat istirahat yang kurang nyaman, jauh dari orang tua, janganlah semua itu dijadikan penghalang untuk talabul ilm. Janganlah semua itu dijadikan penghalang untuk mendapatkan nikmat yang mulia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, manakala kita telah berupaya bersungguh-sungguh dalam talabul ilm, berpegang teguh dengan ilmu, maka hidayah Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa akan tercurah kepada kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji kepada hamba-hambanya, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang-orang yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, sungguh kami akan memberikan hidayah, akan membukakan pintu-pintu hidayah kepada mereka, akan membentangkan jalan-jalan hidayah kepada mereka semua. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Hakim tidak akan menyia-nyiakan apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Berikutnya, ma'asyiral muslimin, hari ini alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, berpegang teguh dengan manhaj para sahabat ridwanullah alaihi majma'in. Nikmat yang luar biasa, nikmat besar yang bisa-bisa apabila tidak disyukuri, nikmat itu akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat ini, ma'asyiral muslimin, jauh lebih berharga dari harta yang banyak sekalipun. Nikmat at-tamassuk bis sunnah, istiqamah di atas manhaj ini, jauh lebih mulia dari dunia dan seisinya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, Qul bifadlillahi wa rahmatih, Qul bifadlillahi wa rahmatih, wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, bifadlillah wa rahmatih, dengan karunia dari Allah dan rahmatnya, wa bidzalika falyafrahu, dengan itu hendaknya mereka bergembira, huwa khairum mimma yajma'un, dia lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta yang ada. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan, ijtama'at aqwalu ahli tafsir, ucapan ahli tafsir sepakat bahwa yang dimaksud dengan bifadlillah wa rahmatih adalah at-tamassuk bis sunnatin nabawiyah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. syukurilah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini. Rijal dan nisa, kaum laki-laki dan kaum wanita, hendaknya kalian bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar ini. Syukurilah nikmat yang besar ini. Karena apabila nikmat ini tidak disyukuri, bisa-bisa Allah Subhanahu wa taala akan mencabutnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikianlah pada kesempatan yang mulia ini saya mengingatkan, hendaknya kita semua terus menerus tanpa lelah, tanpa letih menuntut ilmu, mempelajari ilmu yang diwariskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, terus menerus tanpa lelah, tanpa letih mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari, rijalan wa nisaan. Dengan itu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan kepada kita untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, untuk istiqamah di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan nikmat at-tamassuk bis-sunnah, at-tamassuk berpegang teguh dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya hingga akhir hayat kita, maka ketahuilah bahwa itu adalah tanda-tanda husnul khatimah, tanda-tanda seseorang mendapatkan akhir kehidupan terbaik di dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semua, istiqamah di atas jalan Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, istiqamah di atas manhaj ahlu sunnah wal jamaah, bersabar di atasnya, bersabar walaupun berbagai ujian dan cobaan menerpa kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita semua husnul khatimah, meninggal dunia dalam keadaan terbaik, meninggal dunia dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia tanpa sedikit pun mendapatkan kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.